بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita melanjutkan kitab pembahasan kitab Umdatul Ahkam, masih pada bab tentang haji, lebih khusus pada malam hari ini tentang tawaf dan adab-adabnya. Hadis yang ke 220 ya. Al-hadits al-ishrun ba'da al-mi'atain. An Umar radhiyallahu anhu annahu ja'a ila al-Hajar al-Aswad faqabbalahu وقال إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. عن عمر رضي الله عنه، dari sahabat Umar semoga Allah meridhai beliau، أنه جاء إلى الحجر الأسود وقبله، bahwa beliau datang kepada Hajar Aswad lalu beliau menciumnya dan mengatakan, inni la'alamu annaka hajar, sungguh aku benar-benar tahu bahwa kamu adalah sebuah batu, la tadurru wa la tanfa', yang tidak bisa memberi madarat, tidak pula bisa memberi manfaat. Walau la anni ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka, kalaulah tidak karena aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Pada hadis ini disebutkan tentang salah satu tata cara tawaf atau adab-adab dalam tawaf, yaitu mencium Hajar Aswad. Ya. Diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu an bahwa beliau sendiri datang kepada Hajar Aswad dan menciumnya. Dan beliau radhiyallahu an mengatakan bahwa sesungguhnya aku tahu engkau adalah batu yang tidak memberi manfaat, tidak pula memberi madarat. Tidak memberi manfaat, tidak pula memberi madarat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi menciummu, aku tidak akan menciummu. Ya, artinya bahwa di sini di satu sisi disyariatkan mencium Hajar Aswad. Dan dalam mencium Hajar Aswad, tentu di sana juga ada aturan-aturan yang lain. Kapan menciumnya? Di awal atau mulai dari awal tawaf dia datang, ya. Kemudian kalau memungkinkan dia mendekat ke Hajar Aswad dan menciumnya. Disebutkan pula dalam tata cara menciumnya seperti dalam beberapa kitab, yaitu mencium dengan bibir lalu setelah itu meletakkan keningnya di batu tersebut. Ya. Ini kalau bisa. Dan ketika itu juga membaca Allahu Akbar atau Bismillah Allahu Akbar. Kemudian kalau tidak bisa menciumnya, maka mengusapnya dengan tangan, lalu kita mencium tangan kita. Kalau tidak bisa melakukan itu, maka kita cukup dengan isyarat, ya, dan sambil membaca bacaan tadi. Nah, ini dilakukan sejak pertama. Kemudian ketika melakukan tawaf, ya, nanti setelah berputar akan sampai ke tempat itu lagi, maka melakukan yang sama. Nah, ini terhitung satu kali tawaf, ya, dan tentu memutarnya kita berlawanan dengan jarum jam, ya kan, sehingga Ka'bah itu posisinya di sebelah kiri kita. Kemudian juga berikutnya tawaf yang kedua, ya, sampai ke situ lagi melakukan yang sama, ya, jadi tiap kali melewati melakukan hal yang sama. Kemudian ketika sampai yang ketujuh, ya, untuk yang ketujuh tentu bermula dari situ, ya kan, berputar sampai ke situ lagi. Nah, untuk yang terakhir ini, apakah mencium Hajar Aswad atau mengusap dan menciumnya, atau isyarat atau tidak sama sekali? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama rahimahumullah. Sebagian ulama di antaranya Syekh bin Utsaimin di masa ini mengatakan untuk yang terakhir ini sudah tidak. Jadi diawali dengan mencium Hajar Aswad dan seterusnya tadi, untuk akhir mau meninggalkan akhir dari putaran ketujuh sudah tidak. Ya, jadi selesai sudah. Langsung kita melewatinya begitu saja. Kemudian menuju ke makam Ibrahim dan sholat dua rakaat, atau sholat dua rakaat di mana saja kalau di tempat itu tidak memungkinkan, yaitu dua rakaat sunat tawaf, ya. Ini terkait dengan tata cara dalam mencium Hajar Aswad. Kemudian di sini dalam hadis ini Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajar la tadur wa la tadfa." Sungguh aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak pula memberikan manfaat. Nah, ini hal yang cukup penting juga. Walaupun tidak terkait langsung dengan amalan tawaf, ya, namun ini suatu pernyataan yang penting bahwa kita mencium Hajar Aswad bukan karena kita meyakini bahwa ini batu yang bisa memberikan manfaat bagi kita atau menolak mara bahaya dari kita, bukan. Ini batu biasa, dalam arti biasa, ya, makhluk, ya, nggak bisa memberi manfaat atau mencegah mudarat. Memang ini batu istimewa dari sisi bahwa disebutkan dalam riwayat asal usulnya dulu dari surga batu ini, dan batu ini dulu sangat putih menjadi hitam karena dosa-dosa Bani Adam, ya, ada riwayat yang menyebutkan seperti itu. Batu ini juga disebut mungkin istimewa karena dari sisi bahwa nanti akan bersaksi, ya, menjadi saksi bagi orang yang menciumnya karena mengikuti sunnah Nabi SAW dan dengan ikhlas. Seorang yang melakukan sunnah Nabi dalam mencium Hajar Aswad dan ikhlas, nanti batu ini akan bersaksi, ya, di hari kiamat kelak. Ya. Nah, dari sisi-sisi ini berbeda dengan batu yang lain. Tapi dari sisi memberi manfaat, mencegah mara bahaya, tidak. Itu batu biasa seperti halnya benda-benda yang lain. Jadi jangan dianggap kita sedang menyembah Hajar Aswad, ya, ngalap berkah Hajar Aswad, bukan. Ya, jadi perbuatan mencium Hajar Aswad seperti kata Umar hanya dalam rangka ittiba', mengikuti sunnah Nabi. Umar mengatakan, "Walau la anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Kalau bukan karena aku melihat Nabi mencium kamu, aku tidak akan mencium kamu. Ya. Jadi ini hal yang penting untuk kita ketahui. Mencium Hajar Aswad betul-betul karena mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di sini kita dapati suatu faedah yang lain, yaitu bahwa seorang muslim dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berangkat betul-betul dari keyakinan mengikuti sunnah Nabi itu yang Allah perintahkan, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ya. Sungguh pada Rasulullah ada suri teladan yang baik. Apalagi terkait dengan ibadah dan ibadah haji, umrah, Nabi sudah mengatakan, "Khudzu anni manasikakum." Ambil dariku, pelajari dariku manasik haji kalian. Jadi kita melakukan sunnah ini dan juga yang lain betul-betul berangkat dari anjuran untuk mencontoh beliau. Dalam arti mungkin suatu saat dalam beberapa sunnah kita enggak mengerti hikmahnya. Sehingga sekalipun tidak mengerti hikmahnya, tetap kita mengikuti. Termasuk ini. Kalau kita pikir apa hikmah mencium Hajar Aswad? Terkadang bagi seorang muslim tidak nyampe, ya, hikmahnya apa ya mencium Hajar Aswad. Beda dengan suatu amalan yang hikmahnya jelas. Misalnya apa? Zakat, ya kan? Hikmahnya kan semua orang paham, menyantuni fuqara masakin, ya kan? Jelas. Juga misalnya beberapa ibadah yang lain, ya, puasa misalnya, juga hikmahnya jelas. Di antaranya untuk melemahkan syahwat dan hawa nafsu manusia sehingga ibadahnya lebih bagus. Nah, itu beberapa ibadah hikmahnya bisa dinalar oleh kita. Namun beberapa ibadah yang lain hikmahnya sulit dinalar oleh kita. Walaupun pasti ada hikmah, cuma tadi akal manusia kadang enggak nyampe, termasuk ini. Mencium Hajar Aswad, ya. Tidak nyampe sebagian orang. Walaupun tadi kita katakan tetap insyaallah ada hikmahnya. Nah, begitu pula ibadah-ibadah yang lain, mungkin suatu saat kita dapati yang seperti ini, maka kita harus betul-betul tunduk kepada syariat, tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Dan sebagian ibadah yang tidak diketahui hikmahnya, kadang hikmahnya justru untuk ujian itu sendiri. Artinya kita diuji ketaatan kita, mau taat apa enggak. Kalau taat pada perkara yang jelas maksudnya, gampang, ya kan? Tadi kita contohkan zakat atau puasa, ya, atau nyembelih kurban misalnya. Hikmahnya jelas dan orang mau taat, gampang. Ya, gampang. Tapi untuk menaati sesuatu yang tidak dinalar oleh akal, nah, ini kadang sulit bagi sebagian orang. Namun seorang mukmin justru diuji dengan itu, sejauh mana ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Ya, sejauh mana ketaatannya kepada Allah dan Rasul. Bagi seorang mukmin, dia akan mengatakan seperti Umar, ya, kalau bukan karena mengikuti Nabi, saya enggak akan melakukan. Jadi di sini murni taat kepada Nabi, sekalipun dia enggak tahu hikmahnya. Ya. Nah, ada ujian yang lebih berat lagi. dalam bab ketaatan, yaitu diperintahkan sesuatu yang tampaknya bahaya. Nah, ini kelasnya sudah kelas tinggi ini ya. Kelasnya kelas tinggi. Seperti ujian yang Allah ujikan kepada Nabi Ibrahim. Apa ujiannya? Nyembelih anak. Kalau kita pikir secara hikmah loh, kok nyembelih anak, ya kan? Hikmahnya apa? Wah, berat sekali. Kalau bab mencium hajar aswad enggak berisiko, ya kan? Ini nyembelih anak. Nah, tapi Allah memang ingin menguji sampai di mana ketaatan dia. Ya, kalau kita kan sudah tahu ceritanya, oh, kata orang endingnya seperti ini, kan? Sekarang sudah tahu ceritanya. Tapi bagi Nabi Allah Ibrahim ketika itu dan Nabi Ismail enggak tahu mau seperti apa nanti akhirnya, kan? Cuma taunya disuruh menyembelih. Wah, ini berisiko tinggi. Tapi tadi, ini ujian yang lebih berat lagi. Bagi Nabi Ibrahim, anak, ya, sekian lama tidak punya anak. Sekarang punya anak, malah disuruh menyembelih. Ya, mau taat apa enggak? Anak pun demikian. Ya, namanya anak-anak, akalnya belum sempurna, ya kan? Biasanya, tapi Nabi Ismail sudah lebih daripada itu. Ya, ketika disampaikan, dia justru mengatakan kepada ayahnya, lakukan wahai ayah, engkau akan dapati saya orang yang sabar, siap. Nabi Ismail juga siap diuji dengan itu, ketaatannya. Sampai pada puncaknya, betul-betul mau dilakukan, baik Nabi Ibrahim ingin melakukannya, Nabi Ismail siap dilakukan hal itu pada beliau. Nah, ketika sudah semuanya, Allah katakan, falamma aslama. Ketika keduanya betul-betul pasrah sudah ini. Ujian dari Allah harus taat. Watallahu lil jabin. Ini dahi sudah diletakkan ke bawah. Ya, biar enggak melihat mau dilakukan ujian tersebut. Ya, baru sudah kelihatan taatnya mereka berdua, tunduknya kepada Allah. Maka Allah hentikan, cukup. Ya, karena ujian ini bukan untuk menyakiti, ini untuk begini, artinya untuk menguji saja. Ketika sudah jelas ketaatan mereka, sudah stop, jangan lanjutkan. Ya, wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya. Kami panggil, wahai Ibrahim, kamu sudah membenarkan mimpi itu, sudah dilakukan, ya, sudah pasrah, tinggal melakukannya. Wafadainahu bidzibhin adzim, maka kami ganti dengan sembelihan yang besar. Jadi Allah ganti dengan sembelihan kambing. Ya, Nabi Ismail enggak jadi dilakukan badannya hal tersebut. Nah, ini tadi ya, ternyata ujian-ujian, namanya ujian itu berat-berat ya. Di sini ada ujian yang seperti itu. Nah, umumnya kita diuji baru dengan sesuatu yang belum jelas manfaatnya atau mudharatnya bagi kita. Nah, diuji ketaatan kita sampai di mana. Nah, di sini kembali kepada hadis ini, nampak jelas bahwa Umar radhiyallahu anhu mencontohkan seperti apakah semestinya seseorang itu di dalam menaati perintah-perintah agama. Ya. Kemudian Syekh Al-Bassam rahimahullah memberikan suatu faedah bagi kita terkait dengan salah satu adab-adab tawaf. Ya. Disampaikan suatu penjelasan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam, yaitu tentang doa-doa atau zikir-zikir, apakah di sana ada bacaan-bacaan saat melakukan tawaf. Mungkin saya bacakan untuk kita ambil pelajaran dari penjelasan Syekhul Islam rahimahullah. Wa yustahabbu lit ta'if an yadhkurallah. Disunahkan bagi orang yang tawaf an yadhkurallaha ta'ala, untuk berzikir kepada Allah, wa yad'u, dan berdoa kepadanya. Bima yushra'u minal ad'iyati wal adhkar, dengan apa saja yang disyariatkan dari doa-doa dan zikir. Artinya doa-doa zikir yang kita ketahui selama ini, Wa in qara'a sirran fala ba'sa. Kalau dia baca dengan diri tidak mengapa. Wa laisa lit-tawafi dzikrun mahdudun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagi tawaf ini tidak ada zikir yang khusus. Ya, ini saja zikirnya, itu saja, tidak ada. Atau bahkan sebagian orang ya melakukan zikir-zikir tertentu pada tiap tawaf. Tawaf pertama zikirnya ini, tawaf kedua zikirnya itu, dan seterusnya. Tiap tawaf ada zikir khusus. Sebetulnya tidak ada yang seperti itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. La bi amrihi wala bi qawlihi wala bi ta'limihi. Jadi perintah dari Nabi tidak ada untuk zikir khusus. Ucapan Nabi mencontohkan juga tidak ada. Pengajaran dari Nabi juga tidak ada. Bal yad'u fi bisairil ad'iyati syar'iyyah. Sehingga ketika tawaf berdoa dengan doa-doa yang syar'i. Apa saja yang kita tahu? Ya, yang kita hafal dari doa-doa, yang kita tahu dari zikir-zikir, baca sudah. Maula haula wala quwata illa billah, maula ilaha illallah, mau subhanallah, mau alhamdulillah, Allahu akbar. Ya, mau doa Rabbana hablana min azwajina dan seterusnya. Mau doa apalagi? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka dan seterusnya. Mau doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, terserah apa saja. Zikir apa saja. Wa ma yadhkuruhu katsirun minan nas min du'ain mu'ayyan tahta al-mizab wa nahu dhalik fala asla lahu. Dan doa-doa yang disebutkan oleh kebanyakan orang di mana mereka menyebutkan ada doa tertentu yang diucapkan saat di bawah mizab, talang. Nah, jadi rupanya di zaman Ibn Taymiyah tersebar juga doa-doa khusus. Ya, orang-orang meyakini nanti kalau mutar sampai itu talang, lihat ada talang emas kalau sekarang. Nah, doa di situ di bawah mizab. Nah, ini tidak ada asal usulnya dalam hadis. Ya, tidak ada sanad atau hadis yang menyebutkan tentang doa-doa itu. Jadi jangan dipraktekkan yang seperti itu. Dan untuk sekarang tadi saya katakan ada sebagian yang menyebutkan tentang doa-doa di tiap putaran. Ya, ini juga tidak ada contoh dari Nabi SAW yang semacam itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtimu tawafahu bainar ruknaini bi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup tawafnya antara dua rukun, ya, dengan bacaan ini. Ini saja yang ada dari Nabi, cuma ini. Ketika antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad disebutkan oleh Ibn Taymiyah, beliau mengakhiri tawaf di saat itu dengan bacaan ini saja, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi rukun Yamani itu artinya pojok yang sebelum Hajar Aswad. Ya, misalnya meja ini, ya kan, Ka'bah, ya kan. Ini Hajar Aswad di sini letaknya, di pojok ini. Maka rukun Yamani di sini, ya, ini rukun Yamani di sini. Nah, antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, kata Ibn Taymiyah, Nabi mengakhiri, ya, untuk wilayah ini dengan bacaan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja. Walhamdulillah doanya mudah, hampir setiap Muslim hafal kalau ini. Ya. Jadi ini sebetulnya sangat penting untuk kita ketahui, karena ini bagi jamaah haji atau umrah yang melakukan tawaf atau siapa saja yang melakukan tawaf sangat dimudahkan. Dan dia justru insya Allah lebih konsentrasi dan lebih khusyuk dalam bacaan-bacaan tawaf dan tawafnya itu. Ya, dengan seperti ini. Tidak ada bacaan khusus. Yang ada saja juga bacaan yang mudah. Orang-orang tua insya Allah juga sudah pada hafal. Nah, kalau kita dengan bacaan-bacaan yang apa tertentu, kadang kita justru kasihan, ya. Tawaf sibuk baca buku, ya, senggol sana sini mungkin bacanya kesulitan, sehingga nggak konsentrasi untuk doa. Apalagi dia mau menghafal sebelum itu, di mana kebanyakan yang haji sudah usia-usia cukup tua, ya, menghafal tiap kali putaran tawaf ada doa khusus. Jadi 7 macam kalau begitu, ya, gimana sulitnya? Nah, jadi akhirnya kurang meresapi, kurang menghayati, kurang khusyuk, ya, dalam pelaksanaan ibadah tawaf ini. Nah, dengan kita kembali kepada tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang penting doa, yang penting apa namanya zikir, apa yang bisa, ya, nanti kalau sudah mau berakhir baca Rabbana Atina, ya, mau berakhir di tiap putaran sudah gampang sekali. Yang jelas kata Nabi, jangan banyak bicara, karena tawaf ini sama dengan sholat. Kata Nabi, tawafu bil baiti sholatun, tawaf di Ka'bah ini sholat. Illa annallaha abaha fihil kalam, faman takallam fala yatakallam illa bi khair. Hanya saja Allah membolehkan bicara. Maka barang siapa yang bicara, jangan bicara kecuali yang baik. Ya. Jadi begitu. Nabi SAW menyebut bahwa ini adalah seperti sholat, atau bahkan ini sholat, yakni ibadah kepada Allah Azza wa Jal yang khusus, ya. Ini proses ibadah semuanya ini. Maka jangan banyak bicara, sekalipun itu hal yang boleh, kecuali kalau mau bicara, ya bicara yang baik. Begitu pesan Rasulullah SAW. Ya, perbanyak doa, perbanyak zikir, ya, jangan ngobrol dengan temannya sana kemari, tidak, tapi tetap fokus di dalam ibadahnya. Ya. Kemudian di sini ada satu faedah sebagai penutup hadis ini. Anal ibadah tauqifiyyatun fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Ya. Bahwa yang namanya ibadah itu tauqifiyah. Artinya tauqifiyah ini, ya, kita menunggu perintah, ya. Kita enggak bisa ibadah itu ngarang sendiri. Saya mau ibadah kepada Allah. Apa ya ibadahnya? Saya mau menciptakan suatu ibadah. Ya. Enggak bisa. Kalau menciptakan karya-karya duniawi, saya mau punya ide bikin apa kursi seperti ini, ya, silakan. Tapi kalau ibadah enggak ada, mau berkarya menciptakan suatu ibadah, ya, mendesain suatu ibadah, enggak bisa. Ibadah itu tauqifiyah. Jadi tergantung perintah. Kita ibaratnya diem begini. Dalam bab ibadah sudah pasif. Disuruh begini baru kita lakukan. Nah, ini nampak sekali pada bab mencium Hajar Aswad ini. Ya, mencium Hajar Aswad, mencium batu, tapi itu ibadah, ya kan? Sebelum ada contoh seperti ini, enggak tergambar masa ibadah dengan mencium batu. Makanya Umar mengatakan seperti tadi. Nah, tapi karena ada contoh dari Nabi, maka ini menjadi ibadah kepada Allah. Bukan ibadah kepada batu seperti yang tadi kita katakan. Ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibadah apapun juga seperti itu, kita nunggu perintah. Tidak bisa ibadah itu ditemukan dengan akal pikiran kita sendiri, ya. Karena ini urusan apa? Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan telah disebutkan dalam hadis-hadis yang lain, kalau ada seorang yang mengamalkan amalan tidak atas perintah Nabi, maka tertolak. Ya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Nah, ini penting sekali kaidah ini kita ingat-ingat, karena pada kenyataannya di tengah praktek-praktek masyarakat banyak sekali amalan ibadah yang itu ciptaan-ciptaan orang. Bikin acara ini dianggap sebagai ibadah, bikin acara itu yang suatu ibadah, tata cara yang macam-macam. Nah, ini enggak bisa seperti ini ya. Ibadah harus nunggu perintah. Allahumma alam bisawab. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.